الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita, Allah Subhanahu wa taala ringankan langkah kaki kita untuk mendatangi salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepada Allah, ya, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dalam rangka ingin mendengarkan, ya, dan mencatat untuk diamalkan, yaitu faedah-faedah ilmiah dari kalam a'immah yang bersumber dari Al-Qur'an was Sunnah. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, tentunya ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bosan-bosan kami mengingatkan nikmat Islam was Sunnah adalah nikmat di atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Nikmat kita bisa memiliki fisik yang komplit tanpa ada cacat misalnya. Nikmat kita dapat rezeki, bisa makan, bisa minum, bisa menafkahi anak dan istri. Nikmat kita mendapatkan keturunan. Ya, nikmat kita mendapatkan jodoh, nikmat kita mendapatkan pekerjaan, semua nikmat-nikmat ini masih di bawah, ya, masih begitu rendah, ya, dibandingkan nikmat Islam was Sunnah, ya, dibandingkan nikmat Islam was Sunnah. Kalau yang kita bangga-banggakan adalah nikmat harta dunia, maka kita belum ada apa-apanya dengan orang-orang kafir. Ya, barakallahu fi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan dunia ini untuk mereka? Ya, barakallahu fi. Nah, sehingga nikmat yang harus kita jaga, nikmat yang harus kita syukuri adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan hari akhir tentunya, dan menjalankan keislamannya, ya, dan mewujudkan keimanannya di atas sunnah nabinya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang hanya orang-orang pilihan yang mendapatkan nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak seluruh manusia, tidak semua orang mendapatkan nikmat Islam was Sunnah. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk senang, ya, di atas Islam was Sunnah, senang menjalankan keislaman ini di atas Al-Qur'an was Sunnah, maka jagalah nikmat ini, syukurilah nikmat ini dengan sentiasa istiqamah menjaganya. Dan sekali lagi, salah satu cara untuk menjaga nikmat Islam was Sunnah adalah dengan berilmu dan beramal. Ya, belajar agama Allah Subhanahu wa taala bukan untuk, ya, sekedar paham tahu, oh ini halal ini haram sudah selesai, tapi tidak diamalkan, tidak. Ya, jadikanlah ilmu yang kita miliki menjadi ilmu yang nafi'. Ilmu yang nafi' adalah ilmu yang diamalkan. Ya, ilmu yang memberikan pengaruh kepada, ya, penuntutnya, ya, para penuntut ilmu tersebut memberikan pengaruh kepada dirinya dan kepada orang lain, yakni diamalkan, dilestarikan, didakwahkan, barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, kami nasihatkan untuk diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga nikmat Islam was Sunnah, barakallahu fikum. Nah, tayyib ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, kita kembali kepada pelajaran kita di malam Ahad ini. Ya, kita akan kembali melanjutkan, ya, faedah-faedah, manfaat-manfaat seputar barakallahu fikum zikir, ya, yang masih begitu banyak, begitu luas, ya. Mungkin kita pernah mengingat Ya, di awal sekali sebelum Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan keutamaan-keutamaan zikir yang begitu banyak. Ya, apa kata Al-Imam Al-Qayyim? Kalau seandainya zikir itu tidak memiliki keutamaan, namun hanya satu saja keutamaannya, itu apa? Ya, bisa selamat daripada apa? Jebakan syaitan. Ya, bisa selamat dari godaan syaitan, jebakan syaitan, kerasukan syaitan. Ya, barakallahu fikum. Maka itu sudah sangat-sangat ya nikmat apabila mendapatkan keutamaan ini. Ya, barakallahu fikum. Kalau hanya itu saja keutamaan zikir, tidak ada yang lain. Tidak sampai ratusan yang akan kita baca ini. Ya, barakallahu fikum. Maka itu sudah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, yang sangat pantas orang hamba mencarinya. Yang sudah sangat pantas hamba untuk memperjuangkannya, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beramal dengan amalan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya itu saja amalan apa keutamaannya, barakallahu fikum. Namun Allah Subhanahu wa taala yang memberikan sekian banyak keutamaan kepada hamba-hambanya yang berzikir, hamba-hambanya yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik melalui lisannya, di dalam hatinya dan anggota badannya, yang senantiasa bergerak untuk beramal saleh. Ya, yang mana ini semua bagian daripada mengingat Allah, menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Na'am. Tayyib ikhwani fi din rahimakumullah, kita akan melanjutkan poin yang berikutnya dari manfaat-manfaat zikir. Ya, kita sudah menyelesaikan poin yang ke-25. Ya, pada pertemuan yang lalu di poin kita berhenti di poin ke-25. Nah, sekarang kita akan lanjutkan poin yang ke-26. Ya, barakallahu fiik. Tayyib. Qala al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala as-sadisatu wal 20. Ya, poin yang ke-26 dari manfaat zikir. Ya, kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, "Anna majalis adz-dzikri majalisul malaika." Masya Allah. Ya. Sesungguhnya majlis zikir itu adalah majlisnya para malaikat. Ya. Masya Allah. Majlis zikir. Ya. Bagaimana contoh majlis zikir di sini? Apakah sebagaimana yang dipahami oleh umum manusia? Ya, namanya majlis zikir datang berkumpul, ya, dipimpin oleh seorang yang diulamakan, kemudian membaca ya zikir-zikir yang kalau kita cari enggak ada itu dalam sunnah, dalam hadis, ya, di dalam hadis ini bacaan-bacaan itu tidak ada. Artinya apa? Dibuat, dikarang. Apakah seperti itu? Lah, bukan. Ya. Majlis zikir, ya, di antara sekian majlis zikir yang paling utama ada talabul ilmi, majlis ilmu. Ya, barakallahu fikum. Maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, anna majalis al-zikri majalisul malaika. Ya. Sesungguhnya majlis zikir itu adalah majlisnya para malaikat. Kenapa digandengkan dengan malaikat? Yang pertama tentu, ya, sudah dikabarkan oleh Nabi SAW. Ya, di mana ada majlis ilmu, di situ akan dinaungi oleh para malaikat. Para malaikat hadir di tengah-tengah kita. Sekali kita tidak tahu ini berada di posisi mana di malaikat pada hari ini. Insyaallah semoga Allah ya hadirkan para di tengah-tengah kita pada hari ini. Ya, kalau gitu. Yang mereka akan bersih untuk kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas hadirnya kita di majelis ilmu. Ya. Di tahun sekian, di bulan sekian, di tanggal sekian, di jam sekian, di menit sekian, di detik sekian. Akan disebutkan oleh para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya akan malaikat memintakan ampunan rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi mereka para penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan digandengkannya malaikat, kenapa? Karena malaikat adalah makhluk yang suci. Malaikat diciptakan dari cahaya yang tidak pernah melakukan dosa. Apabila Allah Subhanahu wa taala perintahkan suatu perintah kepada malaikat, maka mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Ya, kami dengar dan kami taat ya Allah, tanpa tunda-tunda, tanpa nanti-nanti, tanpa memungkiri ataupun tanpa berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bayangkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau makhluk yang suci ini, yang tanpa dosa ini, yang memintakan ampun kepada kita, untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ada. Masya Allah. Apa yang membuat Allah SWT nahan doa-doa mereka? Ya. Allah subhanahu ijabah doa-doa makhluk-makhluk yang suci ini barakallahu fikum. Sehingga penting untuk kita mengikhlaskan niat. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala hadir di majlis ilmu. Yang mana kita menginginkan agar para malaikat bersaksi dengan keikhlasan ini di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menjadi amal saleh. Dan terkabulkannya doa para malaikat untuk kita disebabkan karena keikhlasan yang kita lakukan dalam menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga ya, ikhwani fiddin rahimah rahimakumullah, ya, orang yang berzikir ataupun yang menghidupkan majlis zikir adalah majlisnya para malaikat. Ya, barakallahu fikum. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa majalis al-lagwi wal ghaflati majalisus syaitan. Dan majlis, ya, majlis itu perkumpulan, ya, tempat orang kumpul-kumpul, duduk-duduk. Kalau tadi majlis zikir, ya, satu contohnya apa? Contohnya thalabul ilmi atau kita sedang berkumpul tapi saling memberikan nasihat, ya, tidak formal seperti ini mungkin. Ya, ini juga disebut majlis zikir. Intinya apa? Kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi, ya, majlis al-lawi, majlis yang sia-sia, wal ghaflati, majlis yang lalai, terdapat kelalaian di dalamnya. Majalisus syaitan, majalisus syayatin, itu disebut dengan majlisnya para setan. Ya. Nah, majlis kejelekan, ya, majlis yang kita kumpul-kumpul dalam keadaan sia-sia, ya, tertawa terbahak-bahak, bercanda dengan candaan yang dusta, misalnya, barakallahu fikum, ya, na'am, ya, membicarakan orang lain, ya, sibuk riba, namimah, ya, barakallahu fikum, tidak pernah disinggung untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala di majlis tersebut, ya, barakallahu fikum. Maka bagaimana tumbuh ketakwaan di majlis yang seperti ini? Bagaimana kokoh iman, akidah, madhaj di majlis yang seperti ini? Barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah rahimahullah, di antara faedah dari apa yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim ini, penting untuk kita sering berkumpul dengan orang-orang yang senang dengan zikir kepada Allah. Orang-orang yang senang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sering, apa? Barakallahu fikum. Seringlah kita bertemu, berjumpa dengan saudara-saudara kita ahli sunnah. Ya. Barakallahu fikum. Seringlah kita berjumpa dengan mereka. Ya. Berjumpa di tempat kajian. Berjumpa di tempat ta'awun, ya, berjumpa di tempat ta'ziah, ataupun saling menziarahi, berkunjung ke rumah si bulan, semua si Allah. Dalam rangka apa? Mempererat ukhuwah, mempererat rasa cinta antara kita, sesama ahli sunnah. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, sebagian mereka, ya, saking ingin menyelamatkan hatinya, agar tidak kembali lalai, agar menguatkan akidahnya, menguatkan manhajnya, mereka, ya, berjuang, berusaha bagaimana saya bisa tinggal di dekat ma'had. Ya, masya Allah. Apa tujuannya? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari api neraka dari Allah Subhanahu Wa Taala, menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari dosa, ya, dari kelalaian, dari alam, dari kesia-siaan, dari al-hawa, dari hawa nafsunya. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, berapa banyak di kalangan kita, ya, ahli sunnah, ya, mereka masya Allah, bukan orang yang barakallahu fikum tidak senang dengan ilmu, senang dengan ilmu, ya, namun karena sering hidup dalam kesendirian, ya. Dalam kesendirian di sini maksudnya apa? Memisahkan diri dengan ahli sunnah. Malu kalau bertemu dengan ahli sunnah. Ya. Gengsi ataupun, ya, takut kalau bertemu dengan ahli sunnah. Lebih senang jiwanya berkumpul-kumpul dengan orang Allah. Lebih senang jiwanya untuk, ya, jagongan berkumpul bersama orang Allah. Ya, barakallahu fikum. Ya, lebih senang ngobrol bicara, kalau bertemu dengan orang awam, ya, barakallahu itu senangnya luar biasa. Ya, seolah-olah tanpa ada ya yang ditakuti, tapi kalau bertemu dengan ahli sunnah ini takutannya luar biasa. Ya, barakallahu fikum. Ya, berapa banyak dari kalangan saudara kita yang seperti ini, ya, semakin hari makin lemah ya akidah dan manhajnya. Ya. Makin hari makin lemah akidah dan manhajnya. Bukan dia tidak tahu kebenaran. Dia tahu yang namanya kebenaran. Dia tahu al-haq itu. Tapi apa? Karena jarangnya dia berkumpul dengan ahli sunnah di mana mereka saling menguatkan, saling tanasuh, saling nasihat menasihati di atas al-haq, di atas kebenaran, saling nasihat menasihati di atas kesabaran, sini sudah tidak dijumpai lagi. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga apa? Ya, syubhat datang, ya, dia sambut syubhat itu, dia pikirkan, terpikir olehnya, sehingga apa? Sehingga menurun lagi, ya, ada sikap yang diambil, barakallahu fikum. Padahal dia tahu ini sebuah kesalahan. Aku harus segera meninggalkan. Tapi apa? Tapi kekuatan itu tidak dia miliki. Karena apa? Tidak ada dukungan, bantuan, motivasi dari saudara-saudaranya. Apa sebabnya? Karena dia berpisah. Dia menyendiri. Dia tidak mau bergabung sesama ahli sunnah. Ya, barakallahu fikum. Ini juga termasuk perkara yang membahayakan. Ini sebab-sebab lemahnya iman. Sebab-sebab barakallahu fikum seorang itu mulai keluar dari jalur akidah yang sahihah, mulai dari jalur manhaj an-nubuwah. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, sekali lagi ikhwan fil din rahimahumullah, bergembiralah apabila kita bertemu dengan ahli sunnah. Ya, biasanya orang yang suka menyendiri, ya, barakallahu fikum, tidak mau berkumpul dengan ahli sunnah, ya, ketika berkumpul tatkala mendapat nasihat langsung tersinggung. Ya, nah, barakallahu fikum, tersinggung. Ya, sehingga apa? Inilah yang terus dikedepankan, ketersinggungan ini yang terus dijadikan bahan untuk dia tidak mau mendekat ahli sunnah. Padahal kalau selama itu nasihat yang benar, yang hak, terima. Jazakallahu khairan ya akhi. Ya, engkau telah menasihatiku. Jazakallahu khairan. Demikianlah persaudaraan itu. Kasih sayang itu seperti itu. Saling nasihat menasihati. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga kita saling menguatkan. Dia tahu ini jalan salah. Tapi karena tidak berkumpul dengan ahli sunnah, bertemu dengan ahli sunnah, ya, barakallahu fikum, sehingga apa? Dia terus berada di atas kesalahan ini. Dia nanti, dia tunda, dia ulur-ulur, nanti-nanti. Kenapa? Sudah tidak masuk lagi motivasi, ajakan, hasungan untuk bersemangat meninggalkan perkara yang haram tersebut. Barakallahu fikum. Nah, ya, ikhwani fiddin rahimahumullah, sekali lagi, majlis zikir, baik yang sifatnya khas, seperti majlis ilmu, maupun yang sifatnya am, seperti berkumpul-kumpul bersama ahli sunnah, saudara di atas satu akidah, satu manhaj. Ya. Nah, yang mana mereka senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, menasihati untuk berjalan di atas kebenaran, di atas kesabaran dalam kehidupan dunia ini. Ya, itulah majlisnya para malaikat. Ya, barakallahu fikum. Namun sebaliknya, apabila kita lebih senang dengan kesia-siaan, dengan kelalaian, berkumpul dengan orang-orang yang tidak memiliki ya kapasitas ilmu, ya, orang yang sibuk di pasar, orang yang sibuk barakallahu fikum dengan dunianya, bagaimana cara kita merawat iman? Bagaimana cara kita menjaga manhaj? Bagaimana kita menjaga barakallahu fikum akidah kita? Jangan dikira seorang ahli sunnah yang mengaku sebagai ahli sunnah akidahnya itu akan terus stabil sampai dia mati. Ya, jangan dikira, belum ada jaminan. Ya. Bisa jadi lambat laun akidahnya mulai terkikis-terkikis sampai betul-betul dia tinggalkan itu namanya dakwah sunnah. Dan dia beralih kepada apakah dia menjadi awamun nas kembali, ya, barakallahu fikum, atau dia malah berbalik arah untuk melawan sunnah dengan cara kebid'ahan, barakallahu fikum. Nah, maka sekali lagi ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah, ya, sempatkanlah, berusahalah sekuat semampu mungkin untuk senang dekat dengan ahli sunnah, berkumpul dengan ahli sunnah, ya, saling ta'awun bersama ahli sunnah. Ya, barakallahu fikum. Insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hidayah sunnah yang telah Allah berikan kepada kita, barakallahu fikum. Nah. Baik, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Fa yatakhayyarul 'abdu a'jabahuma ilayh." Maka hendaklah seorang hamba untuk mencari mana yang lebih ia cintai dari keduanya, wa aulahuma bihi, dan yang mana lebih pantas dan utama dari keduanya. Ya. Barakallahu fikum. Ini Imam Al-Qayyim menyerahkan kepada kita. Ya. Kira-kira kalau kita dihadapi dengan dua pilihan ini, senang dengan berkumpul dengan ahli sunnah atau senang berkumpul dengan orang-orang yang mengajak kita sibuk dengan urusan dunia, silakan pilih. Mana menurut Anda yang lebih utama, yang jiwa itu senang, yang hati itu lebih senang? Maka tak kala kita memilih, hati ini berkata, aku lebih senang kumpul-kumpul sama orang. Aku lebih senang kumpul-kumpul sama orang yang memberikan motivasi, ya, berbisnis, bagaimana cara mengolah usaha, bagaimana mengembangkan usaha. Ya, aku lebih senang kepada ini. Berarti tandanya barakallahu fikum, dia dalam berpikir subhanallah. Dia sudah dimulai oleh syaitan berkumpul, bermajlis dengan majlis syaitan yang menyibukkan urusan dunia dan akhiratnya, dia fokuskan ke urusan dunia terus tanpa memikirkan bagaimana keadaannya nanti setelah dia mati. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, kata Imam Al-Qayyim, silakan pilih. Ya, mana kata hatimu? Kira-kira kemana arah hatimu? Mana yang lebih utama? Ya, menurut hatimu. Maka apabila hamba yang banyak mengingat Allah, tanda-tanda hamba yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia akan senang berkumpul dengan ahli sunnah, dengan orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Senang kalau lama berpisah, rindu rasanya. Ya, ingin menyapa si bulan, ingin menyapa si alam, kenapa si bulan sudah tidak terlihat? Rindu ingin bertemu dengannya. Ya, ada rasa keterkaitan ini. Ya, barakallahu fikum. Jadi terasa orang-orang yang mungkin sudah jarang berkumpul bersama kita, terasa kehilangannya, itu ahli sunnah. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya. Wa huwa ma ahlihi fid akhirah, subhanallah. Ya, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, maka dia tadi kan disuruh pilih, hatimu lebih condong ke mana, senang ke mana, senang bermajlis dengan ahli zikir atau bermajlis dengan majlis yang syaitan, yang penuh dengan kelalaian, yang penuh dengan kesesiaan, ya, hatimu lebih mana? Maka pilihan itu nanti, fa huwa ma'a ahlihi fid dunya wal akhirah, maka dia akan terus bersama, ya, pilihannya tersebut di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Bayangkan kalau kita lebih senang dengan ahli dunia, dengan majlisnya syaitan, kita akan bersama dia, hati ini akan senang dengan dia di dunia dan juga di akhirat. Apakah orang yang seperti ini akhiratnya mendapat keselamatan insyaallah? Tentu jawabannya tidak. Ya. Nah, di akhirat tentu akan, ya, mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang-orang ini mengajak kepada kelalaian, mengajak meninggalkan kepada ketaatan di dunia, dan mereka pun akan berkumpul nanti bermajlis nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Ya, di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena jelas lawan daripada kebaikan pasti kejahatan. Ya, tidak ada yang tengah-tengah. Ya, barakallahu fikum. Sehingga kita harus memilih, barakallahu fikum. Na'am. Maka tentunya apabila kita lebih senang dengan saudara kita ahli sunnah, ya, dalam majlis zikir, barakallahu fikum, tentu Allah akan kumpulkan mereka di dunia bersama dan juga di akhirat nanti bersama, tentunya di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tayyib, ikhwani fi din rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, as-sabi'atu wal 'ishrun. Ya. Poin faedah yang ke-27. Annahu yus'idu dzakir bi dzikrihi wa yus'idu bihi jalisahu. Ya. Nah, sesungguhnya zikir, ya, nah, akan menjadikan orang yang berzikir itu bahagia dengan zikirnya. Ya. Wa yus'idu bihi jalisahu, dan akan membahagiakan pula orang yang duduk bersamanya. yang bermajlis bersama ini. Masya Allah. Ya, ini asarnya zikir. Pengaruhnya zikir. Buah daripada orang yang senang berzikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, barakallah. Jadi dengan zikir itu dia senang. Contoh misal. Ya. Kalau ada di antara kita, tatkala ada kajian, tiba-tiba libur, mungkin hatinya, ya. Padahal aku ingin mendapat faedah ini. Ya, kemarin tuh penasaran, soalnya bersambung kajiannya, apa itu faedahnya? Ada rasa seperti itu. Ya, barakallahu fikum, masya Allah. Semoga dia termasuk orang-orang yang barakallahu fikum, apa? Senang dengan majlis zikir. Tatkala majlis zikir itu tidak dibuka, maka dia akan rindu. Ya. Akan merasa kecewa. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, majlis zikir itu akan membuat dia senang, bahagia berada di dalamnya. Barakallahu fikum. Ya. Mungkin antum pernah merasakan bagaimana senangnya kita tahu, oh hukumnya ini halal, ini haram. Ya. Kalau dia betul-betul penuntut ilmu pasti senang dengan yang seperti ini. Ya. Tidak hanya pada pelajaran fikih. Ya, nah biasanya para pelajaran fikih, masya Allah, ya, semangat dengarnya. Ya, ini juga bagian kebahagiaan daripada apa? Daripada zikir. Ya, nah bagus. Ya, sehingga ada timbul pertanyaan, saling bertanya, ada permasalahan tanya, masya Allah. Ini tanda-tanda orang bahagia dengan zikir. Demikian juga pada pelajaran aqidah. Ya, ini yang lebih penting dari segalanya. Ya, barakallahu fikum. Rindu rasanya kalau pelajaran aqidah itu lagi libur. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga mencari. Ya, tidak ingin terpisahkan dari majlis zikir tersebut. Karena disitulah kebahagiaan kita. Ya. Disitulah ada kebahagiaan. Ya. Di dunia dan di akhirat. Ya. Nah, berbeda dengan orang-orang awam yang bahagianya itu adalah tatkala liburan, bersantai-santai, raha, bersama keluarga, piknik, sana kemari. Ya, ingat ya, bukan gak boleh piknik. Tapi kecondongan hati apabila dibandingkan lebih senang yang seperti itu daripada apa? Kerinduan di bermajlis ilmu. Ya, barakallahu fikum. Nah, ikhwani fi din rahimakumullah, ya. Orang berzikir itu ya akan menjadikan orang yang berzikir bahagia dengan zikirnya. Ya, barakallahu fikum. Wa yus'idu bihi jalisahu, dan akan membahagiakan pula orang yang duduk bersamanya. Contoh seperti para ulama. Ya, para ulama kita. Dan para asatidzah kita. Kita senang apabila duduk dekat bersama mereka. Bermajlis bersama mereka. Karena kita bisa mendapatkan ilmu. Ya, barakallahu fikum. Kita bisa bertanya. Ya, nah, barakallahu fikum. Ya, kita mendapat nasihat. Mendapat bimbingan, wejangan. Ya, barakallahu fikum. Sehingga, berapa banyak. Ya, ketika dibuka mahad, semua berkumpul di sana. Ya, barakallahu fikum. Ingin dekat dengan orang-orang ahli zikir. Ingin berkumpul di sana. Dan ini fitrah ikhwani hafizakumullah. Fitrah seorang manusia, ini fitrah. Namanya fitrah itu modal dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu dipupuk, enggak perlu dilatih. Ya, barakallahu fikum. Fitrah seorang hamba itu senang dengan kebaikan. Ya, senang dengan orang yang berbuat baik. Ya. Orang awam saja, ya. Mereka sangat senang bisa berkumpul dengan orang yang diulamakan. Ya. Berapa juta itu hadir ketika dihimbau. Ya, berkumpul para ulama dari berbagai daerah. Para habaib, para kiai. Wah, semua membanjiri. Ya, ramai sekali. Karena memang fitrahnya demikian. Senang dengan orang yang mereka kira baik. Karena mereka tidak memiliki ilmu. Jadi mereka anggap orang berjubah, bersorban, ya barakallahu fikum, apalagi ya syakalnya, ya wajahnya mirip-mirip orang Timur Tengah, ya barakallahu fikum. Biasanya orang Indonesia sangat terkesan dengan yang seperti ini, ya barakallahu fikum. Nah, ya sehingga jadi idola, ya barakallahu fikum. Nah, ya senang mereka duduk berkumpul, bahkan tidak segan-segan mengeluarkan hartanya untuk mendukung acara tersebut. Mendukung kegiatan tersebut. Ya, barakallahu fikum. Karena memang ini fitrah. Allah jadikan manusia senang dengan kebaikan. Senang dengan orang-orang yang baik. Maka tatkala ahli sunnah yang sudah memiliki ilmu, apabila dia tidak senang dengan para ulama'nya, para ulama ahli sunnah, dengan para asatidz ahli sunnah, maka ini sepertinya hatinya sudah mulai berpasrah. Ya, barakallahu fikum. Fitrahnya sudah mulai tertutup. Nah, ya, tidak mau dekat, berkumpul. Barakallahu fikum. Nah, ingin selalu berpisah. Ya, nah, ini tanda-tanda ya, hati itu sudah mulai berkarat. Ya, karena ingat, fitrah manusia Allah memang tanamkan kebaikan dan senang dengan orang-orang yang baik. Barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, وَهَذَا هُوَ الْمُبَارَكُ أَيْنَ مَكَانَ. Ya. Dan ini adalah tanda orang yang diberkahi dimanapun dia berada. Tanda, salah satu tanda orang yang diberkahi ketika dia disenangi oleh banyak orang. Karena apa? Karena ilmunya. Karena dia sebagai ahli zikir. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Bukan sebagaimana yang kita pahami ya. Ya. Di berbagai macam, mungkin di televisi, di video-video, wah, berapa banyak orang berkumpul dalam keadaan memperingati acara-acara yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Bukan itu patokannya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, jadi orang yang diberkahi adalah dia salah satu orang yang ahli zikir, yang dia memiliki ilmu, dia memberikan ilmu, mendakwahkan ilmu. Ya, ini termasuk orang-orang yang diberkahi dimanapun dia berada, barakallahu fikum. Dia berilmu, ya. Dia mengajarkan ilmu dan dia juga mengamalkan apa yang diajarkan. Barakallahu fikum. Dan dia mendakwahkannya. Dia menjadi murabbi, ya, bagi mad'unya. Ya, barakallahu fikum. Sehingga dialah orang yang diberkahi dimanapun ya, dia berada. Barakallahu. Tanda-tanda keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wal-ghafil, ya, wal-ghafil, wal-lazi yashqa bil-lagwihi wa ghaflatihi, ya, wa yashqa bihi majalisahu. Ya. Adapun, dan orang-orang lalai, yang lalai, ya, orang yang melakukan hal yang tidak berguna, yashqa bil-lagwihi wa ghaflatihi, dia akan celaka, dengan ketersia-siaannya, dengan kesia-siaan yang dia lakukan tersebut, dan kelalaian yang ada padanya, dia akan celaka, dia akan binasa. Ya, wayaqabi majalis saudan mencelakai orang-orang yang bermajlis dengannya. Ya, barakallahu fikum. Ya, kalau tadi seorang yang ahli zikir, seorang alim, seorang ulama, contoh saja seorang alim, seorang ulama, ya. Dia disenangi oleh orang dan memberikan faedah kepada orang-orang senang dengannya. Tapi seorang yang lalai, seorang ahlul ma'asiat, seorang ahli bid'ah, seorang ahli syirik, ya barakallahu fikum, maka dia akan ya membuat orang itu apa? Celaka. Ya barakallahu fikum. Ya, nah, Imam Al-Qayyim tidak mengatakan, oh dia tidak akan disenangi dengan orang. Tidak dengan seperti ini bahasanya. Kenapa? Karena berapa banyak ahli bid'ah, ya, mereka disenangi banyak orang. Yang menyenanginya mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Sehingga apa? Dibahasakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa yashtabi majalisau, dan akan mencelakai, merusak orang-orang yang bermajlis dengannya, yang ada di sekitarnya. Yang tadinya mencintainya, rupanya cinta itu dia sematkan kepada orang yang salah, barakallahu fiik. Nah, sini ikhwan fillah rahimahumullah, seorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan barakallahu fiik bahagia dengan zikirnya, merasa bahagia dengan zikirnya, dia dan akan membahagiakan orang lain yang ada di sekitarnya, barakallahu fiik. Nah, kemudian faedah yang berikutnya. Ya. Faedah yang ke-28 ats-tsaminatu wal 'ishrun annahu yu'minu al-habada min al-hasarati yaum al-qiyamah. Ya, sesungguhnya zikir itu akan memberikan rasa aman kepada hamba dari kesedihan di hari kiamat. Ya, masyaallah. Faedah zikir yang berikutnya, Zikir itu ya akan memberikan rasa aman kepada orang yang berzikir pada pelakunya ya di hari kiamat. Dari kesedihan di hari kiamat. Ingat ikhwan fillah rahimakumullah, hari kiamat itu hari yang menyedihkan bagi kebanyakan manusia. Karena dia harus membawa begitu banyak dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia harus mempertanggungjawabkan semua apa yang dilakukan ketika di dunia. Ya, barakallah. Namun salah satu yang menyelamatkan dari kesedihan itu adalah zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Momen-momen, waktu-waktu, menit-menit, detik-detik tatkala dia mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, maka inilah yang bisa membantu dia ya menghapus kesedihannya tatkala di hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Nah, ya. Fa in kana majlisu la yadhkuru al-'abdu fihi rabbahu ta'ala kana 'alayhi hasratan wa tiratan yawm al-qiyamah. Ya. Maka apabila sebuah majlis ya yang seorang hamba itu tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, nama Rabb-nya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, kana 'alaihi, maka padanya akan terjadi hasratan, yaitu kerugian, ya kesedihan, wa tiratan, yaitu kekurangan, yaumul qiyamah, di hari kiamat. Ya. Dia akan mendapati kesedihan, dia akan mendapati kekurangan, amalku enggak mampu ini menyelamatkan aku ini dari kengerian hari kiamat. Ya. Nah, itu terus yang menghantuinya. Ya, barakallahu fikum. Ya. Penyesalan demi penyesalan terus menghantuinya. Kenapa dulu di dunia aku tidak memaksimalkan kehidupanku, usiaku yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa aku lebih senang menghabiskan dengan kelalaian, dengan ketersia-siaan? Maka itulah terus yang akan menghantui dia tatkala sedang ya menunggu hisab. Ya, barakallahu fikum. Menunggu dia diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah, manfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Naam. Tatkala kita masih diberikan kesempatan untuk hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan untuk menjadi seorang yang senang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimanapun kita berada. Ya, mengingat Allah dengan lisan kita berzikir dengan kalimat-kalimat zikir yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, zikir pagi dan petang, zikir setelah salat, zikir tatkala keluar rumah, tatkala masuk rumah, zikir ketika masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, zikir tatkala barakallahu fikum tidur, mau tidur, bangun tidur. Ya, ini bagian zikir yang diucapkan dengan lisan. Barakallahu fikum. Nah, dan demikian pula zikir dengan anggota badan, beramal saleh, ya, beribadah. Ya, salat fardiyah, salat sunnah, barakallahu fikum, datang ke majlis ilmu, beramal dengan ilmu, barakallahu fikum, menghadiri majlis ta'awun ila Allah jalla wa ala al bir wa taqwa, ya, barakallahu fikum. Naam. Ya, manfaatkan. Ya, barakallahu fikum. Apabila sudah mulai senang dengan kelalaian, segera bangkit menuju ingat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan. Kita berhenti di faedah nomor 28. Ya, insyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pada faedah yang berikutnya. Bi'idnillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.